Maka penting. Permasalahan yang besar seperti ini. Permasalahan yang menyentuh umat yang banyak. Permasalahan yang menyentuh sebuah dakwah yang besar. Hendaknya jawaban dan keputusannya, hukum yang akan diambil dan sikap yang akan dilakukan adalah di bawah bimbingan al-ulama. Bertanya, meminta fatwa dengan santun, didukung data yang bisa dipertanggungjawabkan.